بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بacaan كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة karya Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin mengatakan, aqidatuna, aqidah kami atau aqidah kita, aqidatuna al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Akidah kita adalah kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada yaumul akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Fanu'minu birububiyyatillahi ta'ala ay bi'annahu rabbu الخالق الملك المدبر لجميع الأمور. Maka kita beriman terhadap rububiyah Allah Ta'ala, yaitu apa yang maksud dengan rububiyah, bahwasanya Allah adalah Ar-Rab, Al-Khaliq Maha Pencipta, Al-Malik Raja Diraja, Al-Mudabbir yang maha mengatur, li jami'il umuri semua urusan, semua makhluk. Wa nu'minu bi uluhiyatillahi ta'ala ay ba'annahu al-ilahul haqqu wa kullu ma'budin siwahu batilun. Dan kita beriman kepada uluhiyah Allah Ta'ala. Apa yang dimaksud dengan uluhiyah? Ai, yaitu bahwasanya Allah adalah al-ilah, sesembahan yang hak, sembahan yang benar, yang patut untuk disembah, dan semua sesembahan selain Allah adalah batil. Wa nu'minu bi asma'ihi wa sifatihi, ai bi annahu lahul asma'ul husna wasifatul kamilatul ulia. Dan kita beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, yaitu bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang husna, yang paling baik, dan sifat-sifat yang paling sempurna dan paling tinggi. Wa nu'minu bi wahdaniyatihi fi dhalika ay bi annahu la syarika lahu fi rububiyyatihi wala fi uluhiyyatihi wala fi asma'ihi wa sifatihi. Dan kita beriman kepada keesaan Allah Ta'ala dalam hal itu, yaitu bahwasanya tidak ada sekutu baginya dalam rububiyahnya, juga tidak ada sekutu baginya dalam uluhiyahnya, tidak ada sekutu baginya dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadatih hal ta'lamu lahu samiyya. Allah adalah Rabb langit dan bumi dan yang berada di antara keduanya. Maka sembahlah ia semata dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada yang serupa dengannya? Wa nu'minu bi annahu Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard ماذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولو يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Dan kita beriman bahwasanya Allah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Ia yang maha hidup dan maha mengatur urusan-urusan hambanya, yang Ia tidak terkena rasa ngantuk ataupun tidur. Miliknya lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Ia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Dan tidak ada yang bisa menggapai sedikit pun dari ilmunya kecuali apa-apa yang Ia kehendaki. Sangat luas kursinya meliputi langit dan bumi. Dan wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan Allah sama sekali tidak merasa kesulitan untuk menjaga keduanya, yaitu langit dan bumi. Wa huwal aliyyul azim, dan Allah itu maha tinggi lagi maha agung. ونؤمن بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Dan kita beriman bahwasanya Allah dialah Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Ia. Allah maha mengetahui yang gaib dan yang nampak. Ialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ialah Allah yang tidak ada sembahan yang berhak sembah kecuali Ia. Ia adalah Raja Diraja yang maha suci, yang maha memberi keselamatan, yang maha memberi keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuat, yang maha agung. Dan maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir, dan dialah Allah yang maha pencipta, yang maha memulakan, mengadakan sesuatu, dan al-musawwir, dan maha membentuk rupa-rupa dan wajah-wajah. Allah memiliki nama-nama yang husna dan senantiasa bertasbih apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi kepadanya. Dan ialah Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Wa nu'minu bi anna lahu malakus samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha'u, yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukura. Aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha. وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ أَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. Dan kita beriman bahwasanya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Allah menciptakan apa-apa yang Ia kehendaki, dan Allah mengkaruniakan kepada siapa saja yang Ia kehendaki inathan berupa anak perempuan. وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ, dan menganugerahkan pada siapapun yang Ia kehendaki anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dhukrana wa inatha, atau memasangkan mereka pasangan laki-laki dan perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, dan Allah pula yang maha menjadikan yang siapa saja yang Ia kehendaki aqiman, orang yang tidak memiliki anak. Innahu alimun qadir, sungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha kuasa atas segala sesuatu. Wa nu'minu bi annahu laysa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir lahu maqalidus samawati wal ard yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir innahu bikulli syai'in 'alim. Dan kita beriman bahwasanya ia tidak ada yang serupa dengannya suatu pun, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Allah memiliki kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi. Allah melapangkan rezeki untuk siapapun yang ia kehendaki, dan Allah menyempitkan rezeki untuk siapapun yang ia kehendaki. Innahu bikulli syai'in 'alim, sungguhnya Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Wa nu'minu bi annahu wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan kita beriman bahwasanya tidak ada satu hewan melata pun di atas muka bumi kecuali rezekinya ada pada Allah. Wa ya'lamu mustaqarraha, dan Allah maha mengetahui tempat binatang tersebut berdiam. Wa mustaudaha, dan tempat di mana ia menyimpan makanannya, menyiapkan makanannya. Wa kullun fi kitabim mubin, dan semua itu tertulis dalam kitab yang jelas, yaitu Lauhul Mahfuz. Wa nu'minu bi annahu wa innahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqut min warqatin illa ya'lamuha wa la habbah fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan kita beriman bahwasanya di sisinya lah kunci-kunci ilmu gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali ia. Ia mengetahui apa-apa yang ada di darat dan apa-apa yang ada di laut. Dan tidaklah ada daun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Dan tidaklah ada biji yang berada pada kegelapan bumi, ataupun suatu yang basah, ataupun suatu yang kering, kecuali sudah tertulis dalam kitab yang mubin, kitab yang jelas, yaitu Lauhul Mahfuz. Wa nu'minu bi anna Allaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allaha 'alimun khabir. Dan kita beriman bahwasanya Allah di sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan Allah lah yang menurunkan hujan. Dan Allah maha mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan seorang pun tidak ada yang mengetahui mada taksibu ghada, apa yang akan ia dapatkan esok hari. Wa ma tadri nafsun, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui bi ayyi ardin tamut, di manakah ia akan mati. Innallaha 'alimun khabir, sungguhnya Allah maha mengetahui perkara-perkara yang nampak dan maha mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi. Wa nu'minu bi annallaha yatakallamu bima syaa'a mata syaa'a kaifa syaa'a. Dan kita beriman bahwasanya Allah itu berbicara kepada dengan apapun yang ia ingin firmankan, dan kapanpun ia ingin berfirman, dan bagaimanapun caranya. Wa kallamallahu Musa taklima, dan sungguh Allah telah berbicara kepada Musa dengan benar-benar berbicara. Walamma jaa Musa limiqatina kallamahu rabbuh, dan ketika Musa datang kepada tempat yang kami tunjukkan, wa kallamahu rabbuh, dan Rabbnya pun berfirman kepadanya, berbicara kepadanya. Wanadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiyya. Dan kami telah memanggil Musa dari sisi kanan Bukit Tur, dan kami dekatkan ia sebagai hamba yang selamat. Wa nu'minu bi annahu law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Dan kita beriman bahwasanya andaikan lautan dijadikan tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Rabbku, maka lanafida al-bahru, akan habislah air laut, qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum habisnya kalimat-kalimat Rabbku. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah. Dan andaikan fil ardi, di bumi, min syajarah, pohon-pohon yang berada di bumi, dijadikan aqlam, jadikan pena-pena, dan lautan dijadikan tintanya, dan setelah itu, setelah tintanya habis, min ba'dihi, setelah tintanya habis, sab'atu abhur, jadikan lagi 7 kali laut yang ada di bumi sebagai tintanya lagi. Ma nafidat kalimatullah. Maka tidak akan habis kalimat Allah. Innallaha azizun hakim. Sungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa nu'minu bi anna kalimatihi atammul kalimati sidqan fil akhbari wa adlan fil ahkami wa hasanan fil hadithi. Qala Allah Ta'ala wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla wa qala wa man asdaqu min Allahi haditha. Dan kita beriman bahwasanya kalimat-kalimat Allah adalah paling sempurnanya kalimat dalam kebenarannya, yang paling benar dalam kabarnya, paling adil dalam hukumnya, paling baik dalam perkataannya. Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh paling sempurnalah kalimat Rabbmu dalam kebenarannya dan dalam keadilannya. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan siapakah yang lebih jujur perkataannya daripada Allah? Demikian yang kita baca pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.